Surat Paulus kata pempara saya di Galatia. Galatia pasal saung. Surat enggari jaiku Paulus. Surat ipu Yesus. Kata pempara saya ipu Yesus di provinsi Galatia. Tabe enggari jaiku. Menggari jai pura-pura atau pempara saya. Tunosanggani ante aku risei. Aku ena jadi suro ipue. Da anggari dotan manusia. Pada da avau manusia. Tunang anggotaka aku. Tapi aku ni anggotaka Yesus Kristus mboto. Bo umat apue ala tala. Tunang pakatubu ya baling gari kamatena. Perapi umat ala tala. Bo pue Yesus Kristus. Membagane komi. Membawai katubu amabelo ka komi. Pue Yesus numabai korona rapatesi. Mantolo silakata. Nantuki dota umat ala tala. Ala ia mamala membaka basaka kita. Gari pura-pura kajaan ari dunia vevei. Rabila boratoya ta'ala tala, sampai rika saya-saena. Amin. Da'ane suari akalaku, ivenu komi nasasinta gaga, nompalasi puela tala, tonompo kio komi majadi todeana, ngari tove belo Kristus, pada nantuki pepatuduki tauntanina, toni uli ira kariba belo. Kakonona, da'aria kariba belon tanina. Aganaria tau-tau nompaka gado komi, ante pepatuduki ira tunasala. Ira agama dota mempaka denggo kareba belo, tunantesa Kristus. Tapi ku uli ka komi, nau kami mboto, atau malaikan gari suruga mempatolele, pepatuduki tono sisala ante kareba belo, toni patolele kami ka komi bopia, nasuru kavu mo ia. Tempo kami danaria rita tongo komi bopia, niuli kami mami ivetu, pade vei-vei sanggani paku uli, ane Maria tau mempatolele pepatuduki tono sisala, ante kareba belo toni tarima komi, nasuru kavu mo ia. Jadi ivenumu, sampai subu, ante nanguli ivetu, aku mikira to yang tau, etu da antoto nakono, aku agama dota ratu ya ala tala. Barani pekiri komi, aku agama dota mempakadamba rara manusia, tapi etu da anakono. Sabanane aku dan umpasimbuku mempakadamba rara manusia, aku da amasipato majadi batua Yesus Kristus. Sampai subuh, karena ranjani komi kareba belo toni patoleleku, etu da akareba belo ngari jai manusia. Aku da anantarima kareba belo etu, ngari jai manusia, pada da avo manusia tonom patuduki etu ka aku. Tapi Yesus Kristus mbotomo, tonom pupanjani isi kareba belo etu ka aku. Na tantu nepe komimo, tesa eva katuvu kubopia, tempo aku dan nantuki agama Yahudi. Ante daria ampu, aku nompandasa topum para saya ipo Yesus. Aku batena nompasimbuku, mempakaropu pom para saya ira. Aku neliung garaji, ngari pura-pura sangga tubu kuto Yahudi, nantuki atura-atura agama Yahudi. Aku umpu-umpu naria dotaku, nantuki ada-ada anto tua kami gaul. Tapi tempo aku dapane subu, ngari tobe belona ala tala nompelisi aku, ponompu kio aku majadi surona. Ia nompo panjani anan ipu Yesus ke aku, ala aku memala mempatolele kareba ipu Yesus, ka tau-tau da ato Yahudi. Tempo aku ni suro ala tala manggeni kareba itu, aku da analaur jai manusia, merapi rapatuduki. Aku da avo nalaum pakaringata Yerusalem, manggita ira tuna jadi suro ipu Yesus, no kolungari aku. Tapi aku nalaum pakaritana Arab, padenggari setu aku nanjili Bali, pakaringata damsi. Tolumpai kaliuna, pada aku nalaum pakaringata Yerusalem, manggita i Petrus. Aku netori jaina, aga 15 bengi kasain. Tapi aku da ananggita suro-suro ipu Yesus ntanina, aga Yakobus tuai ipue. Para saya mo tesa kuei. Ringayo ala talamboto aku manguli, tesa toni tulisi kuei na kono. Aku da anudava. Nopu etu, pada aku nalaum pakari bagia Siria, Bukilikia. Tapi sampai tempo etu, topom para saya Kristus ri bagia Yudea, dapat nang ginjani lenjeku. Ira ganang ngepe kareba to nanguli, tau tompu umpu unom pandasa kita topom para saya bopia, vei-vei unom patolele kareba belo, ipa pom para saya ka ipu Yesus, tomadota rapakaropu na bopia. pada ira nantoya Allah Ta'ala, sabana nuapa tona jadi ante aku.